Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin para kiai, para sepuh bini sepuh, pengurus kampung ingkang estu kawula takdimi, para pejabat ingkang kersa rawuh dalah Bapak Camat mbok menawi duwe camat, Bapak Lurah mbok menawi lurai rawuh, wonten Pak Lurah lemu, Bapak Kepala Dukuh RT RW soho sedoyo jamaah kaum muslimin wal muslimat, pengajian umum dalam rangka memperingati tahun baru hijriah dan menyongsong maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamangka tahun baru nempun liwat sebulan. Ingkang minulya, alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula saged sowan dumateng Bapak Ibu warga masyarakat pundi niki. Kula ndelok bocah niki kelingan film Misteri Gunung Merapi. Basir. Saawak kok weteng kabeh le. Kampung Melian, Kecamatan Jiwan. Ibu, Bapak, tanggal dino Kemis malam Jumat wingi niku lak kula ngaji wonten gor. Dino Jumat kula Jumatan, mulih Jumatan kula turu jam 3 tangi niku kula bengok-bengok, kula pikir gempa bumi. Kula bengok gempa bumi, ndas kula mumet ora ana wong blas, kula pikir gempa bumi. Ternyata gempa bumi lho, ndas kula vertigo. Dadi donyane plak 180 derajat. Tur kula niku kemutan, dua kali masuk rumah sakit niku kabeh mulih pengajian sangka Madiun. Lah, apa aku ki disantet karo wong Madiun? Nah di santet kita ini mboten mungkin. Masa kaya wong kaya kula kebal santet. Lah di santet niku mboten mungkin. Ning lak dipelet ho. Akhire jam 3 sore kula ora kuat-kuat, jam 5 sore sak janjane poso-posone kula batalke. Kula mlebet rumah sakit. Dokter memutuskan harus bed rest. Bed rest iki cara bahasane wong desa apa? Sir apa sir? Micek mbahmu micek. Istirahat total selama 3 hari. Kamangka tanggungan ngaji niku kathah. Akhire dina Minggu Sabtu sore, sedina suwengi kula teng rumah sakit. Infus kula cabuti dhewe. Dokter e mumet ndase. Ampun Gus, wong jenengan dereng mari teng rumah sakit kedae 2 hari lagi minimal, yang vertigo parah kaya jenengan niku minimal 3 dina. Akhire kula cabuti dhewe, mergo kula pengin istirahat teng pondok. Soale kawula kemutan duwe kiai teng Lempuyangan niku namine Mbah Ahmad Darbi, kondur pengajian saking Magelang teng daerah Muntilan niku tabrakan sirai benteng. Boten kersa dibeto teng rumah sakit. Ngersake dirawat teng omah mawon. Lah Mbah Kiai menika dipun tangleti, "Punapa Kiai panjenengan boten kersa dirawat teng rumah sakit?" Napa jawabane Pak Kiai? Luweh apik aku mati ning pondok dirawat santri daripada aku mati ning rumah sakit dirawat perawat. Akhirnya napa? Niku dadi semangat kula. Mulih. Bojo kula bingung niku. Pokoke aku mulih. Akhirnya mulih. Soale mbayare larang kok. Masa rumah sakit sedina suwengi mbayari 5 juta ya yo. Eh? Napa? Cerewet iki biasane cangkeme rondo. Engko lah wis tak nyanyi iki lagu cinta. Ora, ana lagu anyar meneh saiki. Cinta tak terpisahkan cak dikin. Oh. Ana anyar meneh saiki padhake. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sak gedhe kentongan. Sing tak suwon ora mung pacaran. Urung-urung masuk. Urung rabiok wis masuk. Tak dikin miso-miso, kalau nyanyikan lagu ini si Iri diganti. Ya Allah, nyelempet-nyelempet kayak ya Allah. Orang kali nyelempet-nyelempet kayak. Jen, wong lanangi senengannya saya nyelempet-nyelempet kok. Cangkem mewarungi teko. Mangga Pak Lurah, hudut-hudut riin Pak Lurah. Di ono mati ono mbak es seseran apa deh? Mbak Eko ya Julia Perez. Iya. Delok perawan ketemu aku yang dredek kok. Apa meneh rondo? Iya Pondok. Pondok. Ya kan agak minggat wih suami istri apa wih? Oh kita ya cah loro wih beran sing lanang mikir sing wedok mikir aku. Iya. Akhirnya kula mantuk saking rumah sakit mergo semangat ini gila. Mila nyuwun sewu setan niku lak ndelok wong nyerah niku seneng. Mong gara-gara loro titik kok kemudian kita menyerah setan niku seneng. Senajan to lara wedhu niku ra iso diarani lara cilik wong ndase muter-muter. Tapi kula gadah keyakinan lak dinggo majik lak dinggo ngaji insyaallah mari. Oh pilihane mung loro kok mari karo mati niku lak bedane mung sak huruf. Padha kali kafan karo kapan kuwi bedane mung sak huruf. Kafan, kapan, kapan dika, kafan. Mari karo mati niku bedane mung sak huruf. Tegese napa? Mung mergo bedane sak huruf berarti antara mari karo mati iki tipis pilihane kowe pilih mari apa pilih mati. Tak pilih mati nunggu mati niku nyuwun sewu. Ning rumah sakit mati pengajian yo mati. Lah kula milih, milih pundi? Kula luwe becik mati ketika pengajian daripada mati mah sakit. Sing jihad mati, sing turu mati. Sing ning dalan mati, sing ning omah mati. Sing duwe bojo mati, sing jomblo mati. Neng lak jomblo ki mati neng ngenes. Akhirnya saya putuskan keluar dari rumah sakit. Minggu esuk kula mangkat ngaji teng Solo. Jam 6 ji ngantos jam 8. Ndas kula tasik muter-muter niku. Gulu kula kula songkok. Kula gojeki kalih napa pembalut niku. Jenenge lha pembalut ta kae. Sing ki nyongkok gulu kae jenenge apa? Lha pembalut ta. Mosok perban ora perban ya kaya wong sunat. Mosok kaya wong sunat sak mene iki sepiro ya ngarang. Akhire jam 8 rampung, jam 10:30 kula kedah viral teng Lampung, pengajian teng Lampung. Bocah Mas Tommy pirsa sing nyekel hotel Lor in Solo. Gus, mbok sak derenge tindak teng Lampung. Niki lak tasik dangu pesawate. Mang istirahat ele Mas Tommy Soeharto. Akhire kula dilebetke kamare Mas Tommy Soeharto. Begitu kula mlebu kamar malah mata kula ora iso turu. Soale napa ndelokke kamar kok api men. Astu wae. Desa cangkemmu kuwi ora ngajar. Desa. Aku nembu iki kiai gantenge kaya kene dilokke desa iki. Jenengan dereng nate di pendiliki wong kendir. Sir, pendiliki sir. Akhirnya setengah kali melas terbang teng Jakarta, Jakarta teng Lampung, saking Lampung, rampung dino minggu sore, balik teng Ponorogo. Ponorogo, Ponorogo rong bengi, lanjut teng Pacitan, isuk wau pengajian teng Yogyo, lajeng siang ketemu kali juragan, jadi ndas kula niki muter-muter. Tapi apa daya, karena cintamu pada... Alhamdulillah kabeh dienteng ke karo Gusti Allah. Hey, Ibu Bapak rahimakumullah. Setan niku lak nggodha awake dhewe niku lak pinter banget. Wau mergo anak bojo kula wis suwe ra ketemu kali kula anak kula rewel. Bah ikut ngaji. Mila asis to Indo Pakistan, Ustaz Behaki. Bapakne iblis ibune setan niku mboten kula jak. Soale napa sing melu anak bojo kula. Dadak alhamdulillah kula mengke dalu pengajian Madiun bojo kula melu iso cike-cike. Iya. Yeah. Era dong kowe. Biasanya lawang gede ini ki, lawang gede ini kita kan Dani, lawang gede ini ki biasanya manuknya cilik. Rapi dong le, uro, yo maklum rupamu pas-pasan. Setan niku corong gudo awake dhewe pripun bapak ibu. Summala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim. Setan niku nggodha awake dhewe sangka arah ngarep, sangka arah mburi, sangka arah tengen, sangka arah kiwa. Setan niku ora iso nggodha awake dhewe namung saking arah dhuwur. Soale napa? Dhuwur niku dalane hidayahipun. Digodha dari depan. Ih, wong jiwan, ora usah mangkat ngaji. Urip wong plilian, kampung plilian ngono. Hah? Oh, belian. Kok cangkemmu mau belian mau? Wong belian. Melian. Angel men to Pak Lurah. Kayak lurah jenenge ya angel iki. Lurahmu jenenge sapa le? Sapa? Duwi. Subroto. Sune teng ajeng apa teng mburi? Subroto lak ning mburi broto su. Kula wingi malah teng mriku nika Yogya lurah jenenge Suzuki. Sae susu bono kaos kaki. Saya kira wong senengane nggih singkatan-singkatan Sucipto. Susu ni lancip diganjel. Wong melian. Anak buahe broto, ora usah mangkat ngaji. Ora usah mangkat ngaji. Urip ki mung tek ning donya, surga neraka ki ra ono, ora usah percaya. Penakmu utawa rekasamu ki mung tek ning donya, kowe mati sesuk wis ra ono apa-apa. Niki cara godhone setan kagem awake dhewe. Mila kathah Pak Lurah, tiyang niku ora percaya karo surga, ora percaya karo Allah ndobos, ora ono surga. Neraka ki ya ora ono. Bahkan kula mbiyen ketemu tamu kafe niku nyuwun sewu. Ngenyek kula ngaten iki. Halah, cangkemmu Gus, Gus. Ora ana surga neraka. Awakmu pengen delok surga. Kula dilebokke jero rum nyuwun sewu ana bocah ayu-ayu karo botol kaki lho surga iki ngene iki. Kek bocah subhanallah pakaiane mliting. Wow. Langsung kula buka lawang. Endi surgane iki? Oh, ho. Oh. Bocah-bocah teng kafe ini, dia mengatakan ini lo surga yang sebenarnya. Orang ana surga bar mati, surga ki yo saiki. Lha nyuwun sewu, kula sering mati kafe niku napa to? Kafe niku puskesmas. Napa niku puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Mbak-mbak yang ada di dalamnya pekerjaannya itu mewarnai rumah tangga orang lain. Setan mencoba memprovokasi awake dhewe Pak Lurah. Ora usah percaya, surga kira ana, neraka kira ana, ndobos. Apa hanya dari arah depan? Mboten, diganduli saking arah mburi. Ora usah mangkat ngaji, iki lho warungmu cek rame. Ora usah mangkat ngaji, iki lho sinetrone apik. Ora usah mangkat ngaji, iki lho ana dangdutan. Mila nyuwun sewu, kok ana pengajian karo dangdutan bareng? Jenengan niku posisine ning tengah-tengah. Mung menang malaikat apa menang setan? Ning rata-rata menang setan. Setane ndi sing bengok iki mau? Mila nyuwun sewu. Sing bangsa-bangsa kancane setan niku nyenengke, Pak. Dangdutan, karaokean. Karaoke karo rock dibuka. Oke. Masuk Maika. Karaoke katok rock dibuka. Oke. Mila biasane lak teng jero karaoke niku biasane bupati buka paha tinggi, tinggi. Biasane sekwilda sekitar wilayah dada. Apal kiai kafe je pada. Fasih. Fasih. Pengalaman matamu pengalaman. Ora pengalaman, pengalaman. Lah apa loh, oh, tapi ora mesti pengalaman ngono lho Pak Lurah. Dari arah belakang, godone setan niku nyenengke. Dari arah belakang setan niku lho nyenengke. Dari arah depan surga. Dan urip ki adil, urip ki adil. Urip ki ana menungsa, ana setan. Ana surga, ana neraka. Ana malaikat, ana iblis, lha iki kan. Sing iki cai. Anit. Anip suki pli. Wis Anip deloket. Anip dongake telung perkara. Siji muga-muga Anip rezekine lancar. Loro muga-muga Anip ndang rabi. Telu muga-muga Anip kuru. Ngimpi. Bapakmu pira Anip? Eh? Ora mungkin. 95 gandule tok kuwi. Berarti kula mbien lemu sangko niki. Kula mbien 105 kilo. Dhuwurmu pira? Ora Nip. Umurmu pira? Heh. Rupa kaya ngene iki 18. Kok raimu boros banget Nip. Oh, men takdire. Ketoke mbok ne mbiyen iki ngidami nguntal kalender iki ketoke. Setan godo saking arah wingking, ra usah ngaji, ayo iki lho. Ana dangdutan. Iki lho ana hiburan. Maka neraka itu senantiasa dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan ketika di alam dunia. Nyuwun sewu, kuncine neraka niku nyenengke kabeh. Enak-enak kabeh. Dangdutan, mabuk-mabukan, ciunan, lotsenan, pacaran, joso. Tapi nyuwun sewu, kuncine surga niku dianggep wong niku ora kepenak. Pengajian desak-desakan, nanti lungguhe kangelan. Arep nyelonjorke tungkak ora wani. Ora nyelonjorke kok keju sikile. Ora kepenak. Diwangin dloso ning dhuwur terpal. Tapi niki nyuwun sewu kuncine surga. Panas ora apa-apa, nganti panase kipas angin rono beli ora apa-apa. Kuwi sak pengajeni sak gon-gon ning rono kipas angin baru iki. Kurang jaluk kok. Mong aku kondo. Kondo bawa pengajian dalu menika rono kipas angin copet. Wan aimanihim dari arah kanan. Nyuwun sewu. Orang itu kalau berjuang biasanya nyuwun sewu. Para pejuang-pejuang agama, mujahid-mujahid agama. Orang-orang yang hidupnya didedikasikan untuk agama seperti Mbah Mudin, seperti Ustaz TPA yang sak miturute. Niku nyuwun sewu. Lak kiambake diuji niku kuat. Bagaimana kemudian dia diuji melalui anaknya, melalui istrinya, bojone anake. Bojone, "Pak, Pak, mbok nyambut gawe iki sing tenanan. Mung mulang dinyae gajimu piye?" Sing wedok mulai cerewet. Sing wedok mulai cerewet. Ila pejuang-pejuang agama lek kaya awakmu sesuk umpamane dadi pejuang agama lak duwe bojo kuwi cangkeme rodok cerewet lumrah. Mbok yo dadi lurah kono. Urip kok mung dadi modin. Tong mriki sing ngurusi wong mati namine napa? Modin ki arepe nguntal apa, Pak? Pak. Wis mulai ini. Arep nguntal jenazah apa kowe? Wis mulai ngonek-ngonek ki wong wedok wonten iki. Wis rupamu kaya bandoso, Pak. Aja ngenyek Mudin. Mudin niku miturut kula wong paling ampuh sak donya. Mudin niku wong paling ikhlas sak donya. Awong nyuwun sewu, ana wong mati gelem ngurus kok sing mati durusi apa meneh sing urip tak kandhani. Karo wong mati wani apa meneh karo wong urip niku Mbah Mudin. Ndi Mudine teko apa ora iki? Awakmu nyepelekke kok. Lan duwe mantu polisi matane mendelik. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Mudin. Nyek biang atuh. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Aja ngenyek. Mila lak ngen kula Pak Lurah, saben malam bodho niku Mbah Mudin kula ajak wargane ku nyantuni Mbah Mudin. Dugi teng daleme Mbah Mudin, salam tempel gawak. Soale setahun penuh mereka ngurusi kita, dia ngurusi kita. Ana wong mati, teko wong tahlilan, karo wong mati ndongone piye kapan ana wong mati meneh. Mbah Mudin. Lak bojone kuat, sing ra kuat biasane sinten? Anake. Aku isin papa duwe bapak kaya kowe. Mudin sarunge nglinting, ambune kelembak menyang. Untune gadulen bisa. Lah anake kuat, biasane sing ra kuat sinten? Cangkeme maratuwane tak kandhani. Tenan le, kuwi ora ndek maratuwa cangkeme rada cerewet ki lumrah. Karena itu adalah merupakan godaan bagi para pejuang-pejuang agamanya Allah. Kowe ngalor ngidul selawatan, kowe ngalor ngidul pengajian. Iki dinyek biasane. Apa kuwi? Ra apa-apa le. Iki biasane sing cerewet cangkeme maratuwane. Soalnya aku mbiyen yo tau ngrasake tak kandhani. Pengalaman matamu ora. Mila awakmu lak golek bojone Hanif dan kawan-kawan. Sing mok delok ora mung anake. Kira-kira calon maratuwamu kuwi siap ora diajak berjuang? Oh, kowe ngene nglamare, Pak. Kelebihan kula namung setunggal. Kekurangan kula namung setunggal. Apa kelebihanmu munit berat badan? Apa kekuranganmu ra iso kuru? Ngono nih. Kolombian ngelamar bojo kula niku kula ngomong kok. Kelebihan saya cuma satu, kekurangan saya cuma satu. Kelebihan saya apa? Banyak kekurangan. Kekurangan saya apa? Enggak punya kelebihan. Mertua kula lah memedasi. Tapi kula sengaja. Sengaja. Supaya apa? Lak nompo kula ki ben nompo tenanan. Umpama ditolak, ditolak dari awal. Tapi dia enggak berani menolak aku. Bagaimana dia mampu menolak calon menantu yang begitu tampannya? Cangkeme muslimat melu-melu ngomong. Makanya dari kesemuanya ini nyuwun sewu, bagaimana kemudian hati kita ini tetap mantap ikut Allah tatkala kita banyak diuji dengan ujian-ujian yang kadang-kadang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Kula bukake, kula bukake. Kula niku tahun 2007, 2006 ngaji niku nyilih montore mertua kula. Astrea Grand tahun 2006. Wah, tua banget aku montore. Lak montormu saiki jek ngono ora apa-apa le. Montormu tua kaya rupamu. Ora apa-apa. Ojo nyek. Iki karo Hani padha lho. Mung bedane iki selemu awake, kae sing lemu cangkeme. Lah. Apa leh? Gus, mangke nyuwun wekdal panitia kagem ngemis. Nah kok tak infak lah ya ngemis toh. Yang sabar dhisik kok. Urung mulai wis kok tak infak. Jan iki niat pengajian apa niat golek duit sih? Sabar, Bro. Kok yo ngaji ki ngaji infak-infak. Kok wae tertanda panitia. So panitia nih? Hanif. Dene kowe nih. Lah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan mungkin membebani kita melebihi batas kemampuan kita. Bu, kula kandhani jenengan. Anak kula niku umur 2 tahun. Kula niku tumbas susu kurang kuat. Numbasi anak kula susu niku kurang kuat. Banter-banter anak kula nyusu, kula ora kuat numbasi susu. Nganti ben-bengi akhire kula rebutan susu kalih anak kula. Ayo kok ngopo? Wong lanang kuwi lak kaya soda. Wong lanang kuwi kaya soda, Pak Lurah. Tegese apa? Yen ketemu susu pasti gembira. Awakmu ngerti nih. Ngopo jenenge susu? Ngapa diarani susu? Soale loro. Lah siji su. Mila napa dalam konteks rumah tangga itu kenapa toh perempuan itu harus dijaga dengan baik? Karena apa? Api eleke anakmu kuwi sesuk tergantung bojomu. Piye-piye anakmu kuwi sesuk, api eleke tergantung mbokne. Soale napa sing dititipi kendi karo Gusti Allah niku wong wedok. Lah wong wedok niku perasaane ora kepenak, wong wedok niku gundah, wong wedok niku gulana, wong wedok niku andilau antara dilema dan galau, kok nyusoni anake, berarti anak itu mendapatkan asupan susu dari ibu yang galau. Kalau ibu e galau nyusuni anak, milo anak e gampang galau. Gedene tiba-tiba ne kaya hanep. Gila kakean nyusu cah iki. Mila wong wedok niku kudu dijogo tenanan. Mila bapak-bapak tak kandhani awakmu duwe bojo, apa meneh bojomu ki meteng, bojomu nyusoni anakmu, aja sepisan-pisan mok seneni, digawe seneng atine. Supaya apa? Air susu ibu yang keluar dari dirinya itu ASI yang terbaik sing fresh. Dadi anak ki yo seneng. Lah mau seneni terus anakmu iso mati keracunan susu kadal warsa ya expired. Mila wong wedok iki dijogo. Mila miturut kula wong wedok niku encen nampuh. Wong wedok luwih kuat daripada wong lanang nggawa gunung loro disangga dhewe. Beda wong lanang nggawa ndok loro titipke manuk tak kandhani. Lanang akhirnya kulo rasa-rasa ke urip kulo kok rekoso men ki ngopo. Sampai akhirnya kemudian ini yang muda-muda, yang muda-muda, yang biasa buat status Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Tah kono kira ketok. Siap-siap dari status. Apa kemudian yang saya dapatkan? Saya mendapatkan satu kenyataan bahwa bagaimana kemudian saya bisa menjadi orang hebat? Ternyata satu hal. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Jadilah awake dhewe iki uripe pengen pantes, ya kudu amale dhewe iki kudu pantes. Ewadene uripmu ki rung pantes, soale amalmu ya durung pantes. Napa Pak Broto dadi lurah? Mergo wis pantes dipilih dadi lurah. Umpama Pak Lurah iki umpama Broto iki gaweane adu pite umpamane klotok umpamane keplek umpamane apa meneh ngiple umpamane medok umpamane kuwi yo ora pantes dipilih dadi lurah tapi mergempon pantes Allah ngersake dadi lurah ya iso dadi. Umpama ana wong elek terpilih dadi lurah, kuwi supaya dadi pepeling. Begitu kowe dadi lurah kudu ninggalke apa sing dadi alamu selama ini. Padha jenengan nyalek, sakjanjane bosok kok iso dadi. Ora kok mergo sayang Allah sayang karo awakmu jane ora. Mung Allah ngelekke awakmu, kowe saiki dadi wakile rakyat ya dadi lo wakil rakyat sing apik. Padha karo wong bajuk, wong nakal dadi mantune kiai. Kuwi sakjane pepeling. Kuwi lho, kuwi ndang dadi wong apik, mosok mertuamu wong apik kuwi ora iso dadi wong apik. Mila kula mbiyen oleh mertua gedhe kula wegah. Mbiyen cara mertua kula pertama niku wong top, kiai kondang. Oh, kula tolak. Soale napa? Dadi mantune wong kondang kira kepenak. Umpama kula melu kondang, orang-orang akan mengatakan lumrah miftah kae kondang, wong mertuane wong kondang. Umpama kula ora iso kondang dilok maratuane kondang kok mantune ra iso kondang. Akhire kula ndonga karo Gusti Allah, ya Allah, kula tak rabi kali anake wong biasa mawon, bila perlu sing goblok ben pe gampang kula apusi. Akhire kelakon maratuaku men gampang tak apusi. Akhire begitu kula rabi kali bojo kula, kula mau limo. Napa niku mau limo madhep mantep mangan melu maratu. bablas ke M10 madep mantep mangan melu marotua muring-muring menantu menang mawon. Bablas ke M15 madep mantep mangan melu marotua muring-muring menantu menang mawon, marotua mati menantu melu marisi. Marotua kun jawab cukup dengan kata 1M opo kuwi matamu. Satu M matamu. Langsung kula jawab, MJ, apa kowe matamu juga? Jenengan pirsa palora, marotua kula kali kula basa kok piye, Bu? Menantu idaman. Eh? Sallu ala Nabi Muhammad. Kuncinya di mana? Pantaskanlah amalmu. Salate dandani, ngajine dandani, selawate tambahi. Mila ayo kaya dawuh-dawuhe Habaib, dawuhe Habib Syekh Habib Lutfi, tambahi selawate, berkat selawat maksiate minggat. Kuwi bener le, tambahi selawate. Ya sapa ngerti saiki awak merekoso, kuwi wis nganggo apa kuwi nganggo jaket Ahbabul Mustofa umpamane, apa mafia selawat. Sapa ngerti iso melu Habib Syekh umroh ning Mekah Madinah. Ono wae urip digawe gampang wae. Pantaskanlah amalmu, ono ngaji mangkat blabule wang-ewang. Kowe kudune teko dhisik dhewe, liyane rung teko kowe beber klosone. Ngono. Malah kowe kurang ngajar. Aku wae mengko bar rampung pengajian tak melu isah-isah. Wong suguhane kerdus kok isah-isah. Kuwi jenenge cangkem turah. Ya Allah, nemu lho. Pantesan ra lemu kepiye. Angun tali oke. Bu, Pak. Kula niku nate ngaji, Pak Lurah. Nate ngaji teng daerah Wates saking Depok niku ya sekitar 20 kilo. Nganggo Astrea Grand montor tuwa. Ndelalah mulih ngaji iki panitia ya ora nyangoni. Jadi sapa kon ndak mulih ngaji mesti disangoni. Kadang-kadang panitiane lali biasa kok. Niki kula aturke ben panitiane ora lali, masih kula. Tanggem musir. Atau jangan-jangan ini calon istrinya Basir? Iya. Kayaknya mereka berdua beda keyakinan. Basir yakin gelem, Mbak yakin ora gelem. Basir kelasnya STMJ, susah tidur malam Jumat karena dia juga STMJ, sudah tua masih jomblo. Kan dia PHP, karena Basir itu PHP, perjaka hampir punah. Kenapa Basir gak punya pacar? Karena Basir seperti pohon pisang, apa itu punya jantung tapi gak punya hati. Iya. Selain akhirnya apa? Kula mulai ngaji jam 12 bengi ning tengah dalan kudanan, Pak Lurah. But kudanan. Arab tuku bensin niku nyuwun sewu dhuwit kula namung 5000 tok. Montor kula tuntun golek pom bensin ra ketemu. Mlaku 5 kilo nembe ketemu pom bensin. Awak wis basah kuyup, klebus. Cara bahasane tiyang Jawa Timur klebus niku napa? Kembloh. Heh? Kembloh. Pokoknya nyuwun sewu. Pokoknya kebuluh jobo jero. Sambako mbakone kebuluh pokoknya. Kelobot. Begitu kula isi duit 5000 niku nyuwun sewu. Arep tekan ngomah niku arep mbukak lawak niku isin. Bojoku engko tak gugah. Aku gak wake apa. Ketoke sore mau urung mangan. Isin. Elondokmu ya dadak. Itu pernah saya alami. Maka kemudian saya ketemu bahasa ini. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Maka wahai engkau para pemuda-pemudi yang hari ini masih berjuang untuk mendapatkan eksistensi kehidupanmu, wahai engkau suami istri yang baru menikah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau engkau orang-orang tua yang sampai hari ini belum mendapatkan kelayakan hidup, coba dievaluasi. Kenapa sampai hari ini saya belum ada peningkatan? Barangkali amalku belum pantas dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahi salate, tambahi ngajine, tambahi ndongone, tambahi selawate. Supaya apa? Men uripe awake dhewe niki seneng. Kenapa Bapak Ibu urip kudu seneng? Ya, karena Allah melarang kita untuk menjadi hamba yang sedih. La takhaf wa la tahzan, ojo wedi, ojo susah. Jadi seneng niku hukume wajib, susah niku hukume haram. Walaupun nyuwun sewu, walaupun nyuwun sewu, kekayaan itu tidak menjamin seseorang menjadi bahagia. Sopo sing iso jamin nak sugih iki mesti bahagia? Ora mesti. Saya mencatat ada seorang orang terkaya dari Jerman, namanya siapa? Adolf Michael. Niki wong sugih, tapi jenengan perso tidak menjamin kebahagiaan dia, tapi justru akhirnya dia bunuh diri dengan cara apa? Menabrakkan dirinya kepada kereta api yang berjalan. Niki wong paling sugih teng Jerman. Jenenge sinten? Adolf Michael. Sinten, Mbah? Kok ngedot? Adolf Michael. Ya tidak menjamin bondone wong kira jamin bahagia itu tidak. Tapi minimal bahagia itu memang butuh bondo. Apa ya gelem wong wedok dirabi karo Basir? Umpamane Basir ngomong ngene. Andip ngomong ngene, "Dik, tak rabi ya. Tapi awakmu kudu ngerti, aku iki kere kuadrat. Sesuk bar kowe tak akad nikah, awak itu rasa gawe omah turu wae ning ngisor jembatan. Aduse ning kali. Mangane rasa-rasa ning tong sampah." Kira-kira ana ra wong wedok sing gelem diajak rabi karo Basir? Ora ana, modaro dhewe sir. Mila awakmu calon aku dengerti lho. Wong wedok iki dirabi, tidak mau diberlakukan dua hal. Satu, diajak susah, nomor loro dipoligami. Nggih to, Bu? Wong wedok kuwi ra gelem mok rabi, enggak mau dikarenakan dua hal. Siji mok gawe susah, nomor loro dimadu. Senajan to uripmu susah, tetap kamu punya cita-cita besar. Dik, aku duwe niat nyenengke awakmu. Dek, aku berjuang supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Ingat, perempuan yang baik itu perempuan yang mau diajak susah oleh suami. Tapi suami yang baik itu siapa? Suami yang tidak akan membiarkan istrinya susah. Masuk, Pak Eko. Tak wangsuli. Wong wedok sing apik niku wong wedok sing gelem diajak susah. Tapi wong lanang sing apik ora mungkin ngajak bojone susah. Ana radio sir, tak nyanyekke kok lagune. Kembang kembang kantil, manten anyar diring bedil. Ana cleret di bonjundil aku sapa? Sing ngongkon sapa? Ngurung tak kongkon kok wis tangan cerigis. Mau cinta tak terpisahkan ra iso. Tak kuwi iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede gendongan, sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan ngono. Molok tuplak tuplak tuplak tuplak. Gue rasa terlalu semangat, bayaranmu ora jelas tak kandhani. Cie, Basir sok baik dengan aku, cie. Pantesan panggungnya goyak-gayak. Ganjilan yang dua siji. Memang kekayaan itu tidak menjamin seseorang bahagia, tapi minimal kita bahagia itu butuh harta. Apa lawan paling sugih niku bahagia? Ora, contohnya niku Adolf Maker. Matine bunuh diri le. Ana kereta api liwat, tabar. Sorry bro, sorry. Rangerti cedak sonang. Sumpah, sumpah tak sengaja, sumpah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, apa lak wong kondang niku dijamin bahagia. Boten. Jenengan tasih kelingan. Raja rock, king pop, king rock dunia namine sinten? Michael Jackson. Michael Jackson itu sapa sing ora kenal? Wong paling terkenal sak donya. Tapi jenengan pirsa, stres. Kenapa? Karena enggak iso turu. Sampai akhirnya dia overdosis mengkonsumsi obat tidur. Jadi nyuwun sewu, terkenal itu tidak menjamin seseorang bahagia. Maka lak jenengan nonton YouTube Mas Deddy Corbuzier yang dua kali di terakhir niku, lak kula diomongne Gus. Mbok Gus Miftah itu bikin acara TV sama saya. Saya bilang, untuk apa sih Mas? Urip ki wis cukup. Aku ngopeni jamaah ning desa-desa ketemu wong jiwan, ketemu wong pelilian. Melian. Aku ki wis seneng. Ora kudu syuting ketemu artis sing bodine SDSB, semok depan semok belakang. Cukup ketemu wong melian sing modele STMM setengah tuwa meh modar. Aku ki wis seneng. Ora kudu ketemu karo wong-wong sing mulus-mulus. Cukup jamaah pengajian tua-tua tungkae mletek-mletek. Aku wis seneng. Tapi akhirnya dia bilang apa? Mbok dipikir dulu Gus. Bangsa Indonesia itu butuh orang-orang kayak Gus Miftah yang pemikirannya terbuka. Yakin dengan Islam sebagai agama yang paling benar, tapi tidak pernah menghakimi orang lain itu salah. Saya itu fanatik dengan Islam, tapi saya tidak mau kemudian menyalahkan orang lain. Pulau fanatik dari wong apik, tapi saya tidak bisa menyalahkan orang jelek. Karena menurut saya orang itu bukan baik dan jelek, tapi baik dan belum baik. Mila lah ana wong durung apik aja mok nyek tapi mok dongake. Maka saya sering bilang, nah, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat tetapi mau bertobat, bukan orang yang sok baik tapi pada akhirnya tersesat. Kenapa? Karena Allah itu hadir untuk mereka yang banyak dosa, bukan untuk mereka yang sok suci. Makanya coba kalian semua lihat. Kalian tahu, spion mobil itu pasti lebih kecil daripada kaca depan, kaca mobil bagian depan. Kaca mobil bagian depan pasti jauh lebih besar daripada kaca spion. Kenapa? Karena masa depanmu lebih besar daripada masa lalumu. Lah iya kan? Masa lalumu itu cilik. Masa depanmu lebih besar. Makanya kita optimis. Kowe lan delok kecosopian motor kayak lucu meneh. Bentuknya kaya wong donga. Loro ngantung ini. Itu maksudnya apa? Ketika kita melihat masa lalu, banyaklah berdoa dan beristighfar kepada Allah atas kesalahan-kesalahanmu. Malah bentuknya ngene, ngatung kae ya Allah di ngapura kula mbiyen tau nyem-nyam kae. Angga kula duwe anak ayu bendina kula bribiki. Malah sing gelembokne ya Allah. Monggo Pak Lurah didarok to ta. Oh, enak ning kene pengajian iki. Kiai ini bengok-bengok lurahe nguntal. Ya ora apa-apa. Oh, kacang Pak Lurah. Pak Wangsuli. Diling-iling. Kilak bahasa-bahasane Gusmu ngene iki dipotongi, ditulis sing ampe. Men kuwi yo melu ngaji, melu dakwah. Iki minggat ning ndi cah iki mau? Oh, nguyuh. Cah cilik kok kelepe bocor. Eh, sing kaget mau. Kowe kok mbilani mbokne apa kowe? Jadi masa depan kita itu lebih besar, Nak, daripada masa lalu kita. Semua orang pernah punya salah kok. Kenapa tak orang itu kelihatan baik? Karena buruknya ditutupi oleh Allah. Kenapa orang itu kelihatan suci? Karena dosanya ditutupi oleh Allah. Kenapa orang itu pintar? Karena gobloknya ditutupi oleh Allah. Allah ki kurang apik napa to kalih awake dhewe, Bu? Allah itu mempunyai sifat ya setar, maha menutupi aib. Aibe menungso gile ditutupi dari dia lahir hidup sampai mati tak kandani. Bayi lahir, semuanya dalam keadaan telanjang. Allah menutupi aib bayi. Dengan cara apa? Tidak memberikan rasa malu kepada bayi. Mila bayi lahir nangis karo mancal-mancal soalnya randuwe isin. Umpama bayi kuwi lahir wis duwe isin, begitu lahir isin aku. Ya ra? Orang ngene wong ngene kok. Isin aku. Bila anakmu lanang, izin aku. Lanang wedok, izin aku. Lanang banji, izin aku. Allah nutupi aib kita. Allah menjaga kita. Begitu kita serawong hidup bermasyarakat gerang-gerang kaya kula kados Pak Lurah yang terhormat dan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Allah kembali menutup aib kita. Dengan cara apa? Allah tidak menampakkan dosa-dosa yang kita lakukan. Umpama dosa iki ketok, kula yakin ibu-ibu kira bakal wani mangkat ngaji. Umpamane cangkeme gaweane wani karo wong lanang. Udunen. Wong sak menembane kula yakin sebagian besar mesti cangkeme udunen kabeh. Termasuk iki. Ora luweh parah. Bahkan ketika manusia itu mati, Allah kembali menutupi aib manusia. Dengan cara apa? Semua orang mati ditanam di dalam tanah. Sehingga apa? Yang hidup tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh malaikat kepada dia yang dikubur di dalam tanah. Umpama wong mati niku dijarke ning gon, ketok digajuli cangkeme karo malaikat. Cara Allah menjaga kita. An ngono lho, Bu. Makane nyuwun sewu. Untuk apa arti keterkenalan itu kalau tidak ada manfaatnya untuk umat? Untuk apa arti kekayaan itu kalau tidak ada manfaatnya untuk umat? Mila ning kampung Melian, umpama ana wong sugih, kowe rong iso diarani sugih, Bro, yen sugihmu bondomu mau untal dhewe. Kuwi wong sugih rungokno kupingmu. Kowe sesuk kuwi mati sing gotong ya tanggamu, ora mangkat dhewe. Ora mlaku dhewe. Ya tetep ana sing ngedusi. Ora mungkin kowe mati dilayati karo tanggamu kowe interupsi, aku mandi dulu ya. Ora mungkin. Ngono wong sugih gaya. Senajan ber bondo bondo mok tabu ya was marine mong sarung ombo anak bojo moro tungo. Yen wis nguruk, banjur lungo. Ayo, rasa gaya. Sugihmu ki semu, sugihmu ki ngapusi, dobos. Yen bondomu ora iso manfaati tonggo teparumu. Kowe ning alam donya sugih, menangan, tapi delon sesuk ning akhirat. Wong kere kuwi luwih menangan daripada wong sugih. Kula ana wong sugih gaya iki jengkel lan. Kaya apa parmak untal dhewe. Sak oke-oke kowe mangan sekali mangan paling ya mung sak piring. Sak enak-enake mangan ki mung sak piring. Sak enak-enake nguntal sate 10 tusuk apa meneh diuntal sak tusuke. Kuwi ya wis wareg. Kowe seneng mangan wedhus sampe siji ora bakal entek. Seneng mangan ingkung, pitik siji ora bakal entek. Saayu-ayune bojomu malam Jumat paling mung rong ronde tok. Apa meneh sing rong duwe bojo? Malah sikiran Gus Dur iki piye? Uribe ayem rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso sabunan. Ngono iki. Ayo. Laning donya wong sugih iki jan menangan Pak Lurah. Tenan, opo-opo dhisik. Gawe omah dhisik. Mantu dhisik, mangkat kaji dhisik, tuku mobil dhisik, mati dhisik. Yo ora lah kuwi. Lawang kere ning donya iki kalahan li. Gawe omah keri, tuku kendaraan keri, mangkat kaji keri, tuku HP ora mung keri ngenteni saya kenan. Mula HP ini cross dikareti. Alah-alah. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi amit-amit wong jiwan saiki HP ne cross kok dikareti. Bureng rono bureng iki. Tapi deloan sesuk ning akhirat niku nyuwun sewu, wong kere iki menangan. Ayo, wong sugih karo wong kere mlebune surga dhisik pundi? Padha-padha ahli ibadah dhisik wong kere. Kacake pirang taun? 500 taun. Dadi sesuk niku sing sugih antri mlebu surga, sing kere iki wis ning jero surga, wis odas atus, kromas kramas, udat udut, modiang madieng, ngombang-ngombe, kelan-kelon. Micak-micak, cike-cike. Sing sugih antri. Sopo ke? Wong sugih melian. Ngopo antri mlebu surga? Lak wong sugihe kuwi apik. Wong kere kuwi iso nyafaati wong sugih sing apik. Begitu ana wong sugih, monggo Pak jenengan melu kula teng surga. Malaikate takon, "Lah ngopo? Soale mbiyen iki sugih tapi apian." Karo wong kere gelem ngopeni, ana pengajian gelem menehi sumbangan. Tapi lah ana wong sugih pelit, sesuk nyuwun sok moyok-moyok i wong kere. Mas, mbok aku diajak mlebu surga. Dijawab kalau wong kere, preksu. Rasa gaya. Semu sugihmu. Arema tumbuk-tumbuk kaya ngopo ya bakal digowo mati. Yen wis mati bondora melu buktine bakul helm senajan to helme oke modar ndase yo ora nganggo helm ora ana wong modar nganggo helm ndase boso lak mati ndasku dihelmi yo tenan ditilang karo malaikat kula kula Pak Lurah lak pengajian kali dulur-dulur sing ekonomine kaya awake dhewe biasa-biasa niki kula seneng alungguh ning terpale wis marem kok nah. Lawan sugih-sugih ya lalah, jarang gelem ngaji-ngaji mung kaya siang wau kula niku ngaji kaya sosialita. Wo, BBJS. Wo, Barisan Para Janda Sosialita. Lah ning median ya ana BBJS, Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita. Aku ya BBJS, Buronan Para Janda Sosialita. Aso wae kok. Iki tukang syuting endi? Endi tukang syuting endi? Digawe sing apik tak aji aru. Juga wis ngapi aku dikai master e. Blur matamu blur. Mumet ndasku Pak Lur. Di blur. Ndasku vertigo malah mok blur. Tambah vertigo. Wong sugih rais. Lah wong sugih ora gelem pengajian kelosotan ini ora gelem. Lah wong sugih ki yo gaya kae kok. Mangkat ngiring manten yo mobilnya dhewe, lumpake Fortuner, Alphard. Minimal Innova. Lah wong kere, wong desa, wong ra wong kaya awake dhewe iki lah nrimo panane. Kereta sepur atak. Mangkat diandane wayu. Raine dempul wedak FIFA nomor 4. Begitu tekan gon sing duwe omah ala-ala raine kebak gemuk entak kandane. Ngono kuwi wis nampa lah kaya awake dhewe iki. Lah wong sugih-sugih yang giaya kae kok mobile Alphard Fortuner. Innova, omben-ombenane Sprite, Fanta, Coca-Cola. Lah kok kaya awake dhewe iki leleh-leleh es teh diplastiki. Cantol kene ning kereta sepur kok etek. Iki malah gelut iki saiki iki ngopo iki? Kamu enggak usah berebut aku. nyenengke warga iki gampang apa lho ngene suweneng. Jenengan menggawe pengajian wargane ngene seneng dungamu ning awak mesti wapi apa lurah. Nggih napa mboten? Kudune aku dadi lurah. Sok pengajian meneh sing bandani aku. Ngopo ngono malah. Lah iya. Amasa kelas e broto kok mung nebeng. Mau nanggap dhewe kok. Pokoke lak nak broto gelem nanggap dhewe, sesuk jenengan sing kere-kere mlebu surga, broto ditarik. Brot rene ngono. Tapi lara nanggap dhewe sesuk broto mimbik-mimbik mbok aku diajak mlebu surga, dancuk, dancuk. Mudah-mudahan Pak Broto panjang umur. Wong sak donya mati Broto urip dhewe. Amin ya. Oh, enak Pak Lurah. Tanpa kipas angin adem ning kene sih, Lur. Farokah, farokah. Kasih alami. Ya ora apa-apa, mulih malah aku seneng. Ayo, sak durunge teluske, ayo selawatan. Rahim pake mubeng, sing okeh. Aja dadi wong sugih sing gaya. Pokoke tak delok sing infake 5000 sampai 10000 sentit. 20000 nganti 50000 Petromart. 100000 munggah PLN. 2000 munyuk. 2000 jukuke ning kotang. 1000 jukuke ning kotang, padahal dhuwit 1000 niku gambare patimu ra nyekel pedang. Kowe mulih pengajian halah-halah peceli namu. Ayo le, judul lagune tali kotang sak isine. Ayo selawat, selawat. Apa selawat deh? Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah urung itu latihan lamun ora dikirimi banjur bali rebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi القرآن لولا سحابيبا وقد رأى فبعجوا تمانا غير أن ترنكو bayarannya ra jelas ngene iki. Kowe sisa lagu Wahyu kalau sik borong le. Yo mosok rung iso ndut-ndut. Rumaksa ingsun lagu nista ngaya wara kelawan maka hawa hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rubeda hingga bubu sing jaman hamatek ingsun nyirep geni wisa murka maperhardaning ponco saben ulesing nitro linambaran sekawalasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran Pak Lurah saged milo sesuk nanggap dewe jare Lurah asu kiai buatan Pak Lurah, insyaallah Bapak Ibu jenengan sakseni, Pak Lurah sampun jawab insyaallah. Insyaallah niku berarti Pak Lurah pun niat bingit nganti orang nanggap-nanggap ditagih bareng-bareng. Pak Lurah jenengan ampun dadi lurah ingkang Tony Boster. Napa niku Tony Boster? Waton muni ndobose banter. Hei, wong sugih ngetokin pak sing oke. Gaya, lah pengajian ra gelem lungguh ning ngisor. Ndase ra gatel dikukuri. Soale apa? Gelang emase anyar. Titik-titik jilbabe dibuka. Kalunge anyar. Beda lah wong kere, pengajian dikempit ya. Iya. Soale napa tangane wong kere dikempit? Soale khawatir gelang karete ketok. Ora apa-apa. Sesuk kowe latihan. Sesuk jaman Pak Lurah nanggap ngaji, kudu wis iso Wahyu kala sapa. Ra iso ora tanggap meneh. Wapik kowe lagu niku. Jiwanggo kalbu samudra pepuntoning laku tumuju dateng Gusti zat kang amur bodu mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti ini apa wih? Aku hebat tanpa parat Wo, besok kapan-kapan lah tak terangke lagu iki Pak Lurah. Luar biasa. Ya, nunggu Pak Lurah iki mang. Sumebyar ing sukma madusarine perwira maneka warna prada mbangun praja sampurna sengkala tida muksa. Sik pas aku mau ngomong apa mau senajan sentan gentayangan wo iku langsung ngene-ngene iki. Masyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah bondo ketenaran tidak bisa membuat seseorang bahagia. Yang bisa membuat bahagia seseorang itu apa, Gus? Mata. Nyuwun sewu. Mila contoh sing paling apik niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku Pak Lurah, tahu dadi wong sugih, tahu dadi wong kiri. Jenengan pirsa niki sekalian menyongsong tahun nyuwun sewu Maulid Nabi to. Kanjeng Nabi niku tahu dadi pedagang, tahu dadi petani. Tahu dadi sodagar, tahu dadi tukang pengembala. Mila imune Kanjeng Nabi niku komplit. Apa-apa wis tahu. Mila sing dicontoh sinten mboten kiai, tapi sinten Kanjeng Nabi. Wong kiai sakniki kathah sing gaya kok. Lah kiai jaman biyen niku mesti iso macul, mesti iso ngarit. Lah kula kaya ngarit fasih. Apa meneh kon misuh fasih banget. Malah jajal iki lho Pak Lora. Dancoi. Fase. Lah Pak Lurah ra tau misu, yo misuhe ra fase. Dawa cendake ra pas. Tajwite ra pas. Iki soalnya Pak Lurah ra kulino misu. Nggih, lho misu iki kulinan kok. Mila kulino iki kadang-kadang ngalahke teori. Ayo, wong kulino renang, karo wong teorine renang. Kuwi kira-kira kon lomba renang, menang sing ndi? Menang sing kulino renang. Lah teorine renang kuwi nduk ana papat. Renang kuwi teorine ana papat. Siji sikile nyemplung banyu, loro sikile jejak-jejak, nomor telu tangane ngetawil-ngetawil, nomor papat tulung, tulung. Lah mendelep gayane mung dada biur, dada. Lah sing dicontoh Kanjeng Nabi, jarene Kanjeng Nabi, wong sing apik niku kados napa yang kemudian bisa membuat dia bahagia? Balik, niku lak temane tentang kebahagiaan hidup nggih. Wong bahagia niku Kanjeng Nabi dawuh, min sa'adatil mar'i arbaun, arbaun min sa'adatil mar'i. Jenengan pengen bahagia niku syaratnya ana papat. Wah, endang sukamti. Gawe tagline judulnya Sukamti D. Wah, saya dia nggak pilih. GMD, Gus Miftah D. Wah, aku mau kalah kok ngopo. Sukamti kan lagu nih sing gondang apa lagi nih? Kan bocah aku si Erik ya. Apa judulnya? Endi Pak. Kayak jagongan yang cakruk bro bro. Piye Pak? Iya jigo udah sama Dion nih. Kayak nengangkringan. Syaratnya bahagia niku wonten papat. Pinten, Bu? Papat. Sing didelok drijiku aja akikku. Yo wis diganti, aja senengan sing kiwa wae. Papat. Oh, padha. Pak Lurah akeknya mana Pak Lurah? Oh. Pak Lurah resikan. Lagi siapa? Ora gablek akik. Napa? Oh, akik loro ra ketok yo. Kuwi akik apa bluluk? Sarate wong bahagia niku miturut Kanjeng Nabi ana papat. Nomor siji, ang takuna zaujatuhu sholihatan. Hendaknya istrinya sholihah atau suaminya suami yang soleh. Milot yang melian, jenengan pengen bahagia carane gampang. Jenengan dadi wong wedok, dadi wong wedok sing solehah. Jenengan dadi wong lanang, dadi imam ingkang soleh. Mugo-mugo tiang melian sing lanang soleh, sing wedok solehah. Anake soleh-solehah. Uripe istiqomah. Keluargane sakinah. utangi tambah kata. Kok amin iki piye to? Niki syarat pertama. Keluargane apik, berarti sing lanang kudu apik, sing wedok kudu apik. Mila le, cah nom-nom tak kandhani. Aja ngarep-ngarep kuwi duwe bojo kaya Sinta kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Rama. Jangan pernah berharap istri seperti Siti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi Sayyidina Ali. Yang perempuan juga seperti itu. Rungok nih, sing wedok. Aja ngarep-ngarep bojomu kaya Romeo yen awak ora iso kaya Juliet. Asik. Oh no. Mila keluarga sing apik kuwi keluargane Ipin, Upin, titik-titik berpelukan. Apa kuwi? Aku ora tau nonton TV kok. Ora duwe TV matamu. Kiai ora duwe TV. Basir ki ya ngono. Bodinya atletis, hatinya teletabis. Body Rambo, hati Romeo. Jadi nyuwun sewu. Lah pengen bojomu apik. Ya awakmu kudu dadi sing apik. Mila bola-bali kula matur. Wong lanang kuwi kepala pemerintahan, wong wedok niku kepala negara. Iku wali, lanang kuwi kepala negara, wong wedok kepala pemerintahan. Karena pemerintahan itu sifatnya teknis. Negara itu sifatnya umum, Mbak Lurah. Laki-laki kepala negara, perempuan pemerintahan. Secara kebijakan umum yang pegang laki-laki sebagai imam, tapi berkaitan dengan teknis soal keuangan, yang pegang adalah perempuan. Maka saya sepakat yang megang uang dalam rumah tangga itu adalah seorang istri. Karena kalau suami pegang uang, bisa jadi uangnya dipegangkan istri yang lain. Kira-kira ngono kuwi, kira-kira. Pak, wong lanang kudu ngerti, duwite dhewe iki nggih nyenengke wong wedok. Kok ana wong lanang ra gelem nyenengke bojone wedok, kemungkinan nyenengke bojone wong liya. Iki Pak Dhe rungokno Pak Dhe. Kuwi ngono kuwi, ora nakal wae. Bu. Wong wedok niku makmum, wong lanang niku imam. Makmum niku kudu manut karo imam. Kok wayo ora, aja diwayo. Wong wedok kudu paham. Wong wedok kudu paham, imam sing apik kuwi diikuti oleh banyak makmum. Berarti bojomu semakin banyak makmum semakin baik. Setuju Pak Lurah? Setuju. Pak Lur, andel ana bulurah mulih ra bukake lawang. Kuwala jopo ae. Cetak sadrange. Apa? Malah mulai ngene rondo. Ono tangis kelayung-layung, tangise rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe, raono sing ngancani. Yuk, ditumpai arang-arang. Saya ki woke, sang gon-gon postingan unuki woke saya ingin duk. Saya kisah nganyan aku mesti kirimi meneh. Tul jaina ora nutul ora penak, nutul kroso penak sing ditutul dangak dangak. Wakeh bro saya ini. Uyo ngono karo bojo mungkin ngono neng omah go. Pak Lurah mbu kamar ketemu Bu Lurah langsung nyanyi kuwi Pak Lurah. Bu Lurah oke. Tul jaina ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul dangak dangak. Ngono Pak Lurah. bentak-bentak kok piye. Ya ngono. Malam Jumat dilawan. Ndang-ndang kok ngelak-ngelak kepiye to iki? Kuwi mbokne Hanif apa kuwi? Nomor siji saderenge kula teruske keterangane. Nomor siji arbaun min sa'adatil mar'i, batang perkara yang menjadi kebahagiaan seseorang, ang takuna zaujatu salehan, ku bojone kudu salehah. Nomor loro napa? Wa oladu abroron, anake anak sing apik. Wa khulatauhu salihin, kancane kanca sing apik. Wa rizquhu fi biladih. Iki rada abot kula. Nyuwun sewu nggih. Niki kula kula kudu ngomong ke sak tenane. Sarate bahagia kuwi ana papat. Ning kula khawatir ngomong sing nomor papat ki nyinggung tiang Ponorogo, tiang Madiun, tiang Jawa Timur pada umumnya. Karena ini berkaitan dengan profesi kita. Tapi niki kula kudu kula aturke supaya kedepannya awake dhewe iso mikir matang-matang kalau mau mengambil keputusan ini. Napa to niku Gus? Warizquhu fi biladih. Kebahagiaan rumah tangga itu hendaknya rizkinya di negaranya sendiri. Tegese apa? Wong lanang karo wong wedok ki aja pisah. Karep kula lak jenengan pengen dadi TKI sadurunge rabi. Begitu wis rabi lak iso ngumpul bareng ning omah, duwite wingi dadi TKI dicakke bareng-bareng. Kula sering ngaji teng taman. Senajan to ora akeh tapi banyak kasus. Napa niku? Sing wedok mangkat nang Taiwan, sing lanang ning omah, akhire sing lanang niku ora mung kelangan transferane bojone tapi kelangan sak bojone. Kula iso cerita soalnya kula gadah dulur adoh teng Lampung nggih ngoten, sing wedok ning Hong Kong, setahun ana kabare, rong tahun wis ora ana kabare. Ternyata bojone diuntal codot. Nduk ya, tak andani. Lah umpama awakmu pengen kerja ning luar negeri, tak saranke sak durunge rabi wae. Begitu wis rabi umpama mangkat bareng sekalian wong loro. Aja dhewe-dhewe. Lah iso lho ya, aku orang larang iki nyaranke soalé dawuh Kanjeng Nabi fi biladi, di negerinya sendiri. Dan saya tahu yang banyak di ke luar negeri itu rata-rata teman-teman kita dukung. Wong sepuluh nggih sering ngaji teng mriko kok. Tapi menawi duwe bojo lah iso diusahakan di rumah bersama istrinya. Karena banyak kasus teng Hong Kong begitu mangkat orang mulih meneh diuntal coh. Bojone ra ning omah, ning luar negeri malah sing wedok nyanyi-nyanyi. Nggir minggir. Aja nengah-nengah mampir-mampir. Ojo kurane ngoma basir liwat. Oke. Masuk wae kok. Lah, patang perkara niki wau Pak Lurah, sing paling penting. Lah kan ngoten. Nguntal meneh. Papat niku wau, bojone salehah, anake apik, kancane apik, rezekine ning negarane dhewe. Tapi sing paling penting nomor siji. Napa sing nomor siji? Bojo sing apik. Soale lak bojone kuwi apik, anake insyaallah apik. Ngono lho, Bu. Mila wong lanang aja kaget lak bojomu iso macem-macem. Bojo sing apik kuwi ya kaya permen nano-nano, asam, asin, manis rasanya. Dadi wong wedok kuwi ya ana kalane dadi dokter, ana kalane dadi tukang masak jenenge apa? Koki, chef, ana kalane dadi guru kuwi wong wedok. Ana kalane dadi koki, pinter masak, sing lanang jelo apa masake apa? Pengen mie, masake mie, ora ndi apa-apa godhoke banyu nganti gosong. Kuwi wong wedok sing apik ngono kuwi. Pokoknya wong wedok iki manut karo wong lanang. Sing lanang njaluk wedang, wedangi. Sing lanang njaluk jarang, jarangi. Sing lanang njaluk susu, susoni. Sing lanang njaluk adus, adusi. Lah, ana kalane bojo kuwi kaya dokter, gaweane mriksa-mriksa. Ngono kuwi ana, Pak. Dompet periksa, sak periksa, laci periksa, HP periksa. Kuwi ana wong wedok sing model ngoten niku. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Biasane jilbabe abang biasane. Ana apa ora sing mbeli ngono kuwi? Wah, empal lurah mulih kok periksa dompete, sake, mobile, HP-ne, periksa-periksa. Mila akeh wong lanang sing OTT, operasi tangkap tangan. Iya, anyar, Bro. OTT, operasi tangkap tangan. Ana kalane wong wedok iki kaya guru. Guru iki sifate apa? Nuturi tok. Dadi karo ketemu wong lanang dituturi tok, sing lanang megawe dituturi. Sing lanang numpak motor dituturi. Arep turu dituturi. Nganti sing lanang micak dituturi. Ono oh, wong wedok sing gawane nuturi tok. Wong ya teko. Heeh. Jilbabe ya abang, tenang. Papat niki wau kunci kebahagiaan. Tegese patang perkara niki pripun, Gus? Besok malam akan saya sampaikan di Dolopo. Saat ini pun jam setengah luru. Malam Jumat mumpung bojoku ning hotel. Jika-jika matamu, aku ngejak anak, je. Ngatun Pak Lurah, ye. Perhatian, Pak Lurah berjanji akan nanggap sendiri. Yaudah aku tuh bulan depan, pokoknya Pak Lurah nanggap. Nggak tahu kan, Bu? Halal bil halal. Eh? Sumbangan! Lurah rasumbut. Ora Pak Lurah, ya. Entah mau mengajarkan ini, Pak Lurah. Ojo sumbangan, saru, sekileran. Ojo urunan. Jempitan kurang ajar nih. Ngenyek banget karo Pak Lurah ngawur. Nggih, Pak Lurah ngaten Pak Lurah iki, mun jam setengah loro. Aku wis kesel. Gusmu ki diwet-wet men panjang umur. Sopo ngerti bola-bali ning Medion Ponorogo di bojone ning Medion barang. Ponorogo barang. Rondo ora apa-apa, rabi karo rondo iki kepenak rek. Ibarat numpak jaran ra perlu ngajari iso mlayu dhewe. Selawate dalu menika mergo ati kula seneng ben iki dadi tombo pas malam Jumat ngantang-antange selawat, selawate Robi Fangfa Nabi Barakatihin, Wahdinal Husna bi Hurmatihin, wa amitna fi thariqatihin wa muafatim minal fitan. Tangane diangkat nyuwun kali Allah supaya kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fangfana, Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna, wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi, wa amitna fi tariqatihim wa muafatim, wa muafatim minal fitani. Sarang-sarang Rabbi fangfa'na, Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna, wahdinal minal husna bihurmatihim. Engang tenanan mumpung malam Jumat. Wa amitna fi wa amitna fi tariqatihim ya Allah wa muafatim wa muafatim minal fitani malih Rabbi fangfana Rabbi fangfana bibarakatim wa bihurmatihin wa amitna fi wa amitna fi tariqatihim wa muafatim wa muafatim minal fitani. Ibu bapak, kula niku angsal napa mawon salah siji rahasiane niki, selawat niki. Robi fangfak Nabi barakatihim. Kula panjenengan sami njaluk berkah dumateng arsanipun Allah wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan njaluk manfaat dumateng arsanipun Allah wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa maneh niki pas malam Jumat, atine ditata, ingkang khusyuk, ingkang tenang nyuwun kalih Allah. Napa kemawon masalah rubeda ingkang kula panjenengan sami adepi sesarengan nyuwun kalih Allah. Wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Mila diwaca tenanan sing khusyuk, sing fasih nyuwun kalih Allah, nyuwun kalih Rasulullah karena dunia seisinya ini diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nyebut asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hajat kula panjenengan sami dipun gambelaken dening asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sareng-sareng. Rabbi fangfana fangfanang bibarakatihim wahdinal husna wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi wa amitna fi tariqatihim ya Allah wa muafatim wa muafatim minal fitani. Sepindah malih ingkang langung husuk nyuwun kali Allah ya Allah. Napa kemawon masalah ingkang kula hadapi ya Allah, kula yakin tika engkau menguji kami dengan sebesar kapal ya Allah, kami yakin bahwa solusi yang engkau berikan kepada kami lebih besar daripada lautan ya Allah. Ketika engkau menguji kami dengan sebesar batu ya Allah, kami meyakini bahwa solusi dan jalan keluar darimu lebih besar daripada gunung-gunung itu ya Allah. Mila nyuwun kali Allah kanti selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sarengan sepindah malih ingkang khusyuk. Muga-muga donga kula panjenengan sami dipuntampi dengar sanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fangfana Rabbi fangfana bibarakatihim wa dinal husna wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi wa amitna fi